Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah amma ba'd. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اسْتَقَلَّ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan dari kajian rutin serial Tibun Nabawi dengan tema pada malam hari ini. Kita mengambil tema yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dengan zanjabil atau dikenal dengan jahe, ya. Dikenal dengan jahe. Dan zanjabil ini sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat yang ke-17. Allah berfirman, "Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila." Dan mereka, para penghuni surga, di surga mereka diberikan atau disajikan satu gelas kas, satu gelas. Ibnu Katsir menyebutkan satu gelas ini, ya, kasan disebutkan di sini ai kasan khamran, yaitu satu gelas dari khamr. Satu gelas dari khamr. Dan khamr di surga bukanlah khamr yang memabukkan. Khamr di surga rasanya manis, rasanya lezat, lezat. Adapun khamr di dunia dengan bahannya, mereka pakai bahan-bahan metanol, etanol, mereka mencampur bahan-bahan, ya, derived, turunan-turunan dari narkoba, ya, misalkan ini semua adalah khamr dunia dengan segala mereknya, khamr dunia dengan segala namanya, ya, walaupun namanya dirubah-rubah dengan sekian wujud nama, kalau dia menutup akal, ya dia khamr. Al-ibrah laisa bikathratil musammayat walakin al-ibrah bil haqa'iq. Ibrah, pelajaran yang bisa diambil bukan banyak-banyakan nama, tapi yang diambil adalah hakikatnya bagaimana. Mau namanya dengan botol, dengan variasi nama, apapun namanya, walaupun dijuluki khamr syar'i misalkan, tapi kalau dia memabukkan, ya sudah, dia haram, ya. Karena hakikatnya bukan banyak-banyakan nama. Hakikatnya adalah kalau memabukkan sudah, dia adalah sesuatu yang haram. Ya. Kullu muskir haram, qalilu wa kathiru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram, sedikitnya atau banyaknya. Maka itu khamr. Kenapa khamr dinamakan khamr? Li'annahu yukhammiru al-aql. Khamr dinamakan khamr karena menutup akal. Kalau sudah minum khamr, sudah menutup akal, ya, yaitu namanya khamr. Ya. Makanya kalau sholat dalam keadaan akalnya masih tertutup, enggak boleh. Dalam keadaan dia sukara, enggak boleh. Ya. Enggak sah sholatnya dia. Dan khamr di surga membahayakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan sesuatu pasti ada bahaya. Jika Allah melarang sesuatu dan Rasulnya melarang sesuatu pasti ada bahaya. Jika Allah memerintah sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikan, maslahat bagi hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti dan pasti. Ya. Khamr dulu sempat belum dilarang, diperbolehkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperbolehkan. Sampai kebiasaan orang-orang Ahlul Madinah di masa lalu, mereka itu menggantungkan khamr di depan pintu-pintu mereka. Kenapa? Kalau khamr ditaruh di luar pintu, terjadi proses pengembunan, maka khamr itu rasanya lebih lezat bagi mereka. Itu kebiasaan mereka. Sampai digantung di pintu-pintu depan rumah mereka di kota Madinah. Dan Anas bin Malik ketika kecilnya, sempat Anas bin Malik, kebiasaan dia menuangkan khamr kepada orang-orang yang lebih tua. Ya, Anas bin Malik. Dan Al-Quran menurunkan ayat tentang pelarangan khamr tidak langsung serta-merta mengharamkan. Pelan-pelan, bitadrij. Ya, disebutkan dulu bahayanya. Kemudian naik lagi. Ya, kemudian naik lagi sampai tingkat pengharaman. Dan ketika itu sahabat, para sahabat Nabi yang enggak pernah minum khamr berbangga diri. Bangga dirinya sebagai fitrahnya enggak pernah minum khamr. Walaupun sempat diperbolehkan, tapi dengan fitrahnya dia enggak mau minum khamr. Seperti Uthman bin Affan, enggak pernah merasakan khamr. Nah, dan ketika sudah diharamkan, khamr-khamr itu langsung dibuang oleh para sahabat dan penduduk-penduduk di kota Madinah. Di antaranya khamr itu ditumpahkan di gang-gang, di jalan-jalan sempit, di jalan-jalan antara rumah-rumah. Di sini menunjukkan bahwasanya khamr itu enggak najis walaupun haram. Seandainya najis, enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan khamr dibuang di jalan gitu saja. Nah, rahman wa rahimakumullah, khamr dunia menyebabkan saraf-saraf mati. Menyebabkan organ tubuh terbakar. Menyebabkan otak rusak, menyebabkan impoten, menyebabkan kematian, menyebabkan kemandulan, menyebabkan keguguran. Ini khamr dunia dan rasanya enggak enak. Ya. Dan manusia sebenarnya sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang halal lebih banyak daripada yang Allah haramkan. Tapi namanya manusia kufur nikmat, ingin nyicipi sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan khamr yang ada di surga, ya, wa yusqauna fiha, dan mereka para penghuni surga nanti dituangkan ka'san dalam satu gelas, disebutkan oleh Ibnu Katsir, yaitu khamran. Satu gelas isinya khamr. Khamr dunia lezat, lazid, lezat dan tidak menutup akal. Di dunia khamr surga tidak menutup akal dan rasanya sangat lezat. Jauh dengan khamr yang ada di dunia. Dan penghuni surga nanti, semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surga, ditakdirkan oleh Allah sebagai penghuni surga. Dan penghuni surga nanti mereka makan dalam keadaan tidak lapar, tidak kenyang. Di surga enggak ada istilah lapar, enggak ada istilah kenyang. Mau makan sebanyak apapun, mau makan apapun yang dia inginkan, enggak ada istilah lapar, enggak ada istilah kenyang. Terus kapanpun dia ingin dia makan. Ya, makanan masuk. Itu pun namanya input output harus sama. Kalau ada yang masuk harus dikeluarkan. Penghuni surga enggak buang air besar. Penghuni surga enggak buang air kecil. Penghuni surga tidak haid, tidak nifas. Penghuni surga tidak ingusan. Penghuni surga tidak batuk, tidak dahak. Penghuni surga tidak ada istilah muntah. Makanan-makanan yang masuk, yang dimakan dari surga, keluarnya hanya melalui satu jalur, yaitu melalui pori-pori keringat mereka. Yang itu pun aromanya sangat wangi. Nah, demikian rahimahnya wa rahimahkumullah, ya, biar kita terobsesi dengan surga, minuman surga, masya Allah. Kemudian kana mizajuha zanjabila, ya, dan di sana nanti di surga mizajuha campurannya itu zanjabila, adalah jahe. Jahe termasuk apa yang dikonsumsi para penghuni surga. Disebutkan di dalam Al-Quran makanan-makanan yang ada di dalam Al-Quran diantaranya adalah Al-Kitha. Al-Kitha itu timun. Juga Al-Fum. Al-Fum sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, Al-Fum adalah Al-Thum, bawang putih. Juga disebutkan Al-Baqal. Al-Baqal ya seperti Al-Ful, ya. Kemudian Adas disebutkan di dalam Al-Quran. Dan Allah kalau menyebutkan satu dalam Al-Quran mesti ada hikmahnya di situ. Nah, kemudian juga disebutkan Al-Athal, yaitu salah satu jenis pohon. Al-Khamd, semacam pohon bidara, ya, semacam pohon bidara. Al-Kumh Wasumbulah, ya, kumh itu seperti gandum, disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian At-Talah. At-Talah itu buah pisang. Ada pisang di surga, tetapi hakikatnya pisang dunia dan pisang surga namanya sama, hakikatnya beda. Ya, juga disebutkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud. Talah di sini adalah pisang. Ya, talah di sini adalah pisang. Juga ada di surga sidr. Sidr makhdud, ya. Yaitu tanaman pohon bidara. Juga disebutkan dalam Al-Quran At-tin, Az-zaitun, buah tin, buah zaitun. Ini semua buah-buah yang bersifat panas, ya, seperti kurma. Kemudian disebutkan pula zanjabil, sebagaimana ayat kita baca. Kemudian ruman, ruman delima. Delima surga enggak sama dengan delima dunia, walaupun namanya sama. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, fihi mafakihatu wa nakhlu wa ruman, ya. Di surga itu ada buah-buahan, ada nakhl, pohon kurma, ya, dan ada ruman, buah delima. Ada kafur. Al-kafur akan kita sebutkan dalam pembahasan zanjabil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kalau tadi mizajuha zanjabila, campurannya jahe. Kali ini campurannya adalah bagi orang-orang yang baik, innal abrara, orang-orang yang baik mereka akan minum min ka'as, dari gelas, karena yang di dalam gelas itu campurannya apa? Kafura. Campurnya kafura. Kafura adalah sejenis tanaman. Ya, kafura tanaman yang punya aroma. Dia termasuk aroma terapi. Ya. Kalau kita ada istilah kapur barus, itu yang bahan kimianya. Kalau ini kafur, tapi apa? Murni, bukan bahan kimia. Wanginya asli. Dan biasa digunakan untuk memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Kalau orang sini pakai kapur barus, itu yang kimia. Ya, kapur barus ini pernah kita dapat di kasus tahun 2000, ibu-ibu kena anemia. Dicari, kita cari sebabnya, enggak ketemu. Ujung-ujungnya kita tanya, "Bu, ibu jualan apa?" "Saya jualan kapur barus." "Oh ya, pantas." Ternyata kapur barus yang berbahan kimia ini ketika diisep di dalam paru-paru ternyata menyebabkan anemia. Nah, adapun kafur alami, ya, kafur alami, dan ini campuran minuman penghuni surga. Minumannya seger plus aromanya wangi. Aromanya wangi. Juga di surga ada biji-bijian, ya. Juga di surga ada raihan, ya. yang sangat wangi. Juga di surga ada inab. Inab itu anggur, termasuk buah yang bersifat panas juga. Ya. Kemudian di surga juga ada al-qadab. Al-qadab ini adalah termasuk juga tanaman di surga. Fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla. Di sini qadab. Kalau orang Hadramaut itu ada tanaman namanya tanaman qadab untuk memberi makan atau pakanan untuk kambing, untuk menyegarkan tubuhnya, untuk mengemukkan badannya. Tapi hakikatnya beda. Nama sama, hakikatnya di surga juga beda. Juga ada disebutkan juga di dalam Al-Qur'an, yaitu an-nakhil. Ya. An-nakhl, ya. An-nakhl. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil. Ya. Wa a'nab, nakhil, pohon kurma, wa a'nab. A'nab itu adalah pohon adalah apa? Anggur, anggur. Ya. Anggur. Kalau pohonnya anggur sudah kita lewati dalam pertemuan sebelumnya, namanya apa? Al-Karam. Al-Karam. Ya. Yang pohonnya ini bisa dibakar kemudian bisa bermanfaat sebagai herbal, sudah kita lalui dalam pertemuan sebelumnya. Kemudian ada pula dalam Al-Qur'an al-yaqtin. Ya. Al-yaqtin wa anbatna alaihi syajaratan min yaqtin. Yaqtin ini seperti labu. Labu parang. Labu kuning. Dan ini sangat disenangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat suka makan labu dicampur dengan lahmul qadid sebagaimana dalam hadis yang sahih. Labu itu sifatnya dingin. Kemudian lahm qadid, daging yang sudah diawetkan sifatnya panas. Daging sapi segar dingin kalau sudah diawetkan panas. Dan Nabi suka mencampur labu dengan daging yang sudah diawetkan. Labu dingin, daging yang diawetkan sifatnya panas. Berarti ada kombinasi panas dingin. Selain kurma dan semangka, selain kurma dengan timun, masih ada yang digemari Nabi, yaitu labu dengan daging yang diawetkan. Ini juga panas dingin. Ya, alhamdulillah sekitar 1 bulan lalu ada anak kecil yang mengalami yaitu epilepsi, kasus penyakit ayan. Ayan ini semacam listrik di otak. Ya. Trauma sekecil apapun akan membahayakan otak. Ya. Kita lihat kalau tangan kita luka, satu luka saja karena sayatan silet misalkan, dia akan membentuk jaringan parut. Dia akan menutup. Terkadang ada yang membentuk keloid, jelek sekali. Ini kalau ada luka di otak, satu titik luka saja, ya, akan jaringan tadi akan menyebabkan listrik, muncul ion listrik. Saat itu dia kena apa? Ayan atau epilepsi. Juga bahaya, hati-hati bagi yang suka main bola, ketika menerima bola dengan kepalanya itu sangat bahaya. Ya, pernah kita dapati ya kasus seperti ini. Ternyata gara-gara hobi main bola terbentur sehingga dia kena epilepsi. Ya. Anak kalau jatuh juga demikian, hati-hati. Dan epilepsi ini timbul listrik di otak. Dan listrik ini sifatnya panas. Ternyata subhanallah ya, yang biasanya epilepsi itu muncul serangannya bertubi-tubi, berkali-kali dalam sepekan, ya, puluhan kali dalam 1 bulan, setelah rutin mengkonsumsi al-yaqtin, labu parang, ya, subhanallah berkurang drastis. Kenapa? Labu parang sifatnya dingin, ya, epilepsi sifatnya panas. Subhanallah. Ya, ini dijelaskan oleh para dokter Arab klasik. Juga ada qinwan, ya. Juga ada khardal, kita akan bahas di waktunya. Kemudian ada sidr, sidr sudah kita lalui. Ya, buah sidr, kemudian batangnya sidr, kemudian daunnya sidr sudah kita bahas. Kemudian juga az-zakum. Zakum adalah tanamannya atau makanannya para penghuni neraka. Yang mereka kalau makan sudah masuk tenggorokan. Tenggorokan para penghuni neraka ini kalau sudah makan buah zakum, yang mana buah ini berduri, kalau sudah masuk kerongkongan enggak bisa keluar, enggak bisa naik, enggak bisa turun. Bagaimana perasaannya? Na'udzubillah, jangan pikir perasaan, kita enggak mau jadi penghuni neraka. Ya. Penghuni neraka, gigi mereka seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya berapa kilo? 7 kilo. Tingginya 350 meter. Masya Allah. Ya. Bagaimana kebayang bagaimana penghuni neraka? Kulitnya begitu tebal. Ya. 6. Dan mereka makanannya diantaranya zakum. Kita kembali lagi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan ayat wa yusqauna fiha ka'san, dan mereka penghuni surga, penghuni surga diberikan minuman yaitu satu gelas dari khamr. Kana mizajuha zanjabila, dan adalah campurannya dicampur dengan jahe. Kita akan bahas ajaibnya para dokter Arab. Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir yang mengarang tafsir Ibnu Katsir, ternyata dia juga faham teori panas dan dingin. Ya, bukan hanya kedokteran Arab. Ahli tafsir Ibnu Katsir, ya, dia juga mempelajari panas dan dingin. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir dari surat Al-Insan ayat 17. Ya, silakan yang ingin membuka mengecek apa yang disampaikan Ibnu Katsir. Mizajuha, campuran. Fataratan yumzaju lahum syarab bil kafur wa huwa barid wa taratan biz zanjabil wa huwa har. Kadang minuman itu dicampur, kata Ibnu Katsir, kadang minuman itu dicampur kafur, dicampur dengan zanjabil. Kafur sifatnya dingin, ya, kafur sifatnya dingin, dan zanjabil sifatnya panas. Subhanallah, sini digabung minuman yang sifatnya panas seperti jahe, jahe itu sifatnya panas, dicampur dengan al-kafur. Al-kafur itu ya sifatnya dingin. Sifatnya dingin. Barakallahu fikum. Kemudian apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Liya'tadila al-amr. Agar apa? Agar tubuh itu jadi selalu seimbang. Makanya kata Ibnu Katsir, bukan Ibnu Qayyim lagi, Ibnu Katsir ahli tafsir menyebutkan, ketika kita sering menggabungkan panas dingin yang kita konsumsi, maka tubuh kita seimbang. Sistem endokrin, hormon kita seimbang. Ini yang dimaukan. Ya. Wal kafur min nau'al asjar. Kafur ini adalah bagian dari salah satu jenis dari tumbuhan. Ya. Salah satu jenis dari tanaman, sebagaimana Allah sebutkan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Dan mereka orang-orang yang baik diberi minum dari gelas yang gelas itu, ya, ini khamr dan campurannya adalah kafura. Kafura. Wallahu a'lam bishawab. Dan kafur ini sangat baik untuk mengobati darah tinggi. Karena darah tinggi sifatnya panas dan kafur sifatnya dingin. Wadzakara Abu Nu'aim fi kitabi At-Tibbi An-Nabawi min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala ahda malakur rum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jarrata zanjabil fa'at'ama kulla insanin kit'ah wa at'amani kit'ah. Dari Abu Nu'aim dalam kitab At-Tibbi An-Nabawi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata Raja Romawi pernah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ikatan, yaitu gerombolan jahe. Ya. Dikasih jahe yang banyak. Ya, katakan satu sak, ya. Ya, satu kantong jahe. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan kepada sahabatnya yaitu satu potong-potong jahe. Ya, anggaplah satu rimpang jahe dibagi-bagikan. Dan aku diberi oleh Nabi satu ikat juga atau satu rimpang juga. Hadis ini ya adalah termasuk hadis yang mungkar jiddan. Hadis yang enggak bisa jadi dalil bahwasanya kisahnya Raja Romawi memberikan Nabi jahe, ya. Hadis ini mungkar jiddan, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari, ya, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari juga dalam yang beliau sebutkan dalam Tahdhibul Athar, dan Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa. Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa, dan Imam Ad-Dahabi menyebutkan dalam kitabnya Mizanul I'tidal, dia mengatakan ya bahwasanya hadis ini fihi an-nakarah, ya ada padanya kemungkaran, maka hadis ini termasuk hadis yang dhaif, yang dhaif. Naam. Az-zanjabil harun fi tsaniyah. Jahe ini dia sifatnya panas. Derajatnya kedua, ini untuk kita bahas, perlu kita dalami. Derajat 1, 2, 3 ini perlu kita tambah literatur untuk membahas tentang derajat dari panas atau dingin. Radbun fil ula, dan lembab pada derajat pertama. Panas pada derajat kedua, lembab pada derajat pertama. Muskhinun wa mu'inun ala hadmin ta'am. Dia ini, jahe ini untuk menghangatkan dan untuk menolong atau membantu metabolisme makanan, yaitu untuk membantu membakar, membantu metabolisme makanan. Mulayyinun lil batni talyinan mu'tadilan, dan untuk apa? Melunakkan usus atau perut, ya, biar enggak terjadi konstipasi, biar enggak terjadi apa, sulit berak, sulit buang air besar. Makanya dengan sering minum jahe untuk memudahkan apa, buang air besar, biar perut enggak keras, ya. Dan dia ini mu'inun ala hadmin ta'am, membantu metabolisme. Makanya setelah makan jangan hobi minum air dingin. Ketika Anda makan langsung minum lagi, ini salah. Sambil makan sambil minum juga salah. Kecuali kepepet, tersedak, atau ada yang terasa nyangkut, minum, minum sedikit hanya untuk mengalirkan makanan. Adapun kalau minum banyak, ini enggak direkomendasi sebagaimana kita ulang-ulang, karena Allah ciptakan lambung dengan pepsin dan HCl-nya untuk menghancurkan makanan. Ketika sambil makan sambil minum, berarti makanan belum hancur, langsung turun ke usus. Ketika makan langsung minum, makanan belum hancur, langsung turun ke usus. Pepsin dan HCl untuk menghancurkan makanan, kemudian terbentuk kimus. Dalam bahasa Ibnu Qayyim, kimusat. Dalam bahasa medis, kimus. Yaitu makanan tadi dihancurkan oleh pepsin dan HCl menjadi seperti lendir, seperti susu. Sehingga masuk ke dalam usus halus, masuk ke dalam sphincter pylori, pintu pilurus, itu sudah dalam keadaan lembek dan lembut. Bayangkan kalau nasi masih setengah utuh di lambung, Anda minum, nasi masuk dipaksakan dalam keadaan setengah utuh. Gak heran kalau orang yang sambil makan, kemudian sambil minum, habis makan langsung minum, lihat perut mereka seringnya buncit. Kenapa? Makanan belum hancur, langsung minum, minumnya air dingin lagi, kemudian apa? Usus capek untuk menghancurkan makanan. Usus capek untuk mengeluarkan enzim. Nah, demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Maka apa? Hindarkan selepas makan untuk langsung minum. Apalagi minum air dingin. Kenapa? Karena usus dan organ pencernaan sedang menghancurkan, membakar. Ini sedang dibakar dikasih air dingin. Akhirnya apa? Menyebabkan atau menghambat proses metabolisme. Kalau bahasa Arabnya nanti akan muncul istilahnya su'ul hadam, atau bahasa medisnya undigested food, makanan gak tercerna. Akhirnya apa? Muncul bakteri di dalam usus, cacing sangat seger dan banyak. Semua manusia itu ada cacingnya. Jika cacingnya dalam batas normal, maka disebut flora normal. Menguntungkan untuk membantu menghasilkan vitamin B, membantu pencernaan, untuk mempercepat proses pembusukan. Tapi kalau jumlahnya berlebihan, ini akan merugikan, ya, orang yang dihuni oleh jumlah cacing yang berlebihan. Nah, siapa yang salah? Sekali lagi, kita yang salah. Jangan salahkan takdir kalau lagi sakit. Kita yang salah. Kebiasaan kita yang sering salah. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an, demikian, hindarkan es, ya. Nah, apalagi sebagian orang masya Allah pagi-pagi gak mau makan, katanya kalau makan pagi gue gak sehat. Saya biasanya kalau pagi cuma ngerokok sama minum es. Nah, ini lebih enggak sehat, lebih mematikan lagi. Na'udzubillah. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya setelah adzan insyaallah. Tafadhal barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya manfaatnya zanjabil, nafi'un min sudadil kabidi al-aridati 'anil bardi war-rutubati. Yang berikutnya, jahe sangat manfaat untuk membuka sumbatan-sumbatan di liver. Sumbatan-sumbatan di liver. Termasuk juga kasus ikterus. Ya. Juga termasuk hepatitis. Ikterus itu penyakit kuning. Juga termasuk hepatitis. Ya. Yang disebabkan karena apa? Karena 'aridha 'anil bard wa rutubah. Karena ada sebab-sebab yang sifatnya dingin dan lembab. Wa min dhulmatil basar al-haditha 'anir rutubah aklan waqti halan. Begitu pula jahe ini bermanfaat untuk orang yang asyi, orang yang kalau ngelihat malam itu nggak bisa. Seperti apa? Kasus apa? Rabun senja. Seperti rabun senja. Jahe ini sangat bagus dikonsumsi dan diteteskan mata, dijadikan celak. Oh, ini tentunya sangat panas banget. Dioles di mata dan juga dikonsumsi, diminum. Kemudian mu'inun 'alal jima', dan ini yang ma'ruf, masyhur, dan dia membantu menguatkan hubungan intim, jima'. Ya, karena apa? Sifatnya panas. Sifatnya panas. Wa huwa muhallil lirriyah al-ghalidha al-haditha fil am'a wal ma'idah. Dan dia untuk mengatasi, mengeluarkan yaitu angin yang sangat banyak, angin yang menumpuk di dalam usus, ya, angin yang menumpuk di dalam usus. Makanya dulu kita sampaikan satu hadis, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, bahwasanya ada seorang badu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepada orang badu ini, "Apakah kamu pernah merasakan demam?" Kemudian orang badu ini berkata, "Apa itu demam?" "Demam itu panas antara kulit dan tulang, atau kulit dan otot." "Aku enggak pernah," kata dia. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Apakah kamu pernah merasakan pusing?" Kemudian seorang badu ini bertanya lagi, "Apa itu pusing?" "Pusing yaitu nyeri pada kepala karena menumpuknya angin di dalam tubuh, hawa di dalam tubuh." Ya. Kemudian kata orang badu ini, "Aku enggak pernah pusing." Wala demam, wala pusing seumur hidup dia enggak pernah merasakan. Setelah si badu ini pergi, kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Kalau kalian ingin melihat penghuni neraka, lihatlah si badu tadi yang sempat datang. Lihatlah si badu ini yang enggak pernah merasakan sakit sama sekali." Hadis ini disahkan oleh Al-Albani rahimahullah. Rahimahnya wa rahimakumullah, syahidnya di sini Nabi menyebutkan bahwasanya penyebabnya pusing itu adalah karena angin yang numpuk. Makanya jahe bagus untuk orang yang pusing. Jahe bagus untuk orang kena migrain. Jahe bagus untuk orang vertigo, karena vertigo dan migrain itu termasuk sindrom dingin. Jahe panas, masya Allah. Ya, sangat simpel sekali. Kita dilatih jadi dokter, dilatih jadi tabib di rumah kita dengan pembahasan-pembahasan yang dibahas oleh kedokteran Arab klasik dari hadis-hadis Nabi SAW. Nah, ada pun dalam ilmu kedokteran modern, kalau pusing dikasih penurun nyeri. Kalau pusingnya kurang minum air, dikasih air. Karena kalau demamnya kurang air, kasih minum air. Ya, kalau pusing-pusingnya karena dia ada menahan rasa nyeri, ya berkasih penurun nyeri. Tapi kalau di sini dibahas seperti kasus pusing, vertigo, migrain, ya adalah juga diantar sebabnya karena angin. Dan ini jahe kata Ibnu Qayyim, dia untuk mengusir angin yang menumpuk di dalam tubuh, terutama di usus, di lambung. Makanya kalau ada orang sakit mah, seringnya kembung, terus pusing, bau tegang, kepala sakit, tembus ke punggung, ya, gak heran, ya. Makanya kalau orang sering makan panas ketemu panas, sering kita sebutkan, Allah berfirman, "Uhilla lakum al-yawm uhilla lakum at-tayyibat." Ya, pada hari ini telah kuhalalkan bagi kalian yang tayyib-tayyib, yang halal-halal dari makanan atau minuman. Tapi jangan salah faham, makanan dan minuman yang halal, jangan salah faham, gak pernah menimbulkan penyakit. Makanan halal ketemu halal, kalau kombinasinya salah, bisa menimbulkan penyakit. Tentunya semua dengan izin Allah. Ya, kalau sering makan panas ketemu panas, lambung usus akhirnya menimbulkan apa? Panas yang berlebihan, juga menimbulkan apa? Gas berlebihan. Sampai disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, penyebabnya konjungtivitis, sakit mata karena panas dalam usus. Karena hawa di dalam usus dan lambung panas. Panas yang dari perut kita, karena makanan yang kita makan terlalu banyak bersifat panas. Panas ini kalau naik ke lambung akan menyebabkan sakit mah. Panas ini kalau naik ke paru-paru akan menyebabkan penyakit an-nazlah atau an-nazlat, yaitu penyakit ispa, bronkitis dan semisalnya. Panas yang ada di dalam usus, kalau dia naik ke kepala akan menimbulkan pusing. Panas di usus, kalau naik ke hidung akan menimbulkan influenza. Panas di usus, kalau naik ke mata akan menimbulkan kasus seperti konjungtivitis, remet. Penyakit remet. Glukoma juga. Ya. Makanya obat-obat yang disebutkan Nabi untuk sakit mata, juga kedokteran Arab klasik, yang pertama, sebagaimana disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri, ya, tatkala dia bertanya, bilang kepada istrinya, ya, "Bukankah Rasulullah pernah melakukan, ya, yang seandainya kamu melakukan seperti apa yang Rasulullah lakukan, niscaya itu yang terbaik untuk kamu. Ketika istrinya mengeluhkan sakit mata, fanadahat ainahu bilma. Kemudian akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah dicontoh oleh istri Abu Sa'id Al-Khudri. Dengan cara apa? Memercikkan air dingin ke matanya. Karena sakit mata itu panas, air dingin itu dingin. Kalau sakit mata bisa dikompres dingin, gak usah pakai es, air biasa. Ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, Nabi mengajarkan pakai batu ismit. Sudah kita lalui pembahasan yang telah lalu. Celak batu ismit. Celak batu ismit ini sifatnya dingin, dan sakit mata itu sifatnya panas yang muncul dalam perut. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena sakit mata itu sifatnya panas, dan sebabnya karena perut yang terlalu bersifat panas, maka konsumsi makan makanan yang sifatnya dingin. Timun, semangka, melon yang sifatnya dingin. Kemudian jauhi pantangan. Jauhi pantangan makanan yang sifatnya panas. Berarti kalau sakit mata, gak boleh makan kambing, gak boleh makan sate kuda, sate kelinci, gak boleh makan ayam, gak boleh makan bebek, gak boleh makan ikan asin, gak boleh makan daging sapi yang diawetkan. Berarti makan apa? Yang sifatnya dingin. Kalau kata Ibnu Qayyim, dari protein hewani yang dingin, contohnya apa? Ikan segar dan sapi, daging sapi segar. Coba, sangat aneh sekali pengobatan mereka. Kemudian juga kata Ibnu Qayyim, kalau sedang sakit mata yang sifatnya panas, berarti apa? Gak boleh beraktivitas, harus istirahat. Karena tubuh sedang panas, mata panas, kalau bergerak banyak aktivitas, semakin panas, akhirnya menghambat proses penyembuhan. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk penyebab sakit mata akan semakin parah jika dia melakukan aktivitas jima, hubungan intim. Karena semuanya gerak. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kuku semuanya gerak. Ya. Ini bahasa hiperbol. Artinya apa? Artinya ini dijauhi. Subhanallah. Terapi yang sangat detail dari kedokteran klasik. Kemudian datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kam'ah, yaitu jamur Arab. Yang jamur ini enggak tumbuh kecuali di daerah Arab. Ya. Yang kam'ah kata Rasulullah, ya, wa ma'uha shifa wa ma'uha shifa. Dan air kam'ah, air jamur ini ada padanya obat. Jamur ini sifatnya dingin. Bukan jamur kuping, jamur kancing, tapi jamur di Arab. Ya. Enggak punya dahan, enggak punya daun. Jamur ini, ya, kalau dimakan untuk mendinginkan perut yang sifatnya panas yang naik ke mata. Ya. Kemudian airnya selain dimakan, jamur ini wujudnya kayak ubi, kayak singkong. Dimakan mentah ataupun dimasak boleh. Kemudian juga airnya diteteskan ke mata. Bagaimana cara mengolah air jamur ini? Jamur yang bawah ini dipotong, kemudian yang atas dipotong, dilubangi seperti sumur, kemudian hidupkan arang dengan apinya, bara dari arang, kemudian jamur diletakkan di atas arang, dalam waktu singkat akan muncul air di sumur-sumur yang sudah kita gali dari jamur ini. Dan air inilah tetes mata yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebagai obat. Ambil pakai sped, masukkan ke botol tetes mata yang steril, Anda jual, masya Allah, ya, bisa untuk konjungtivitis, bisa untuk glukoma, ya, bisa untuk mata minus, mata plus, ya, bisa untuk rabun senja, bisa untuk katarak, sangat banyak manfaatnya, masya Allah. Kencing manis juga demikian. Kencing manis sifatnya itu panas. Orang kencing manis rata-rata kena katarak. Katarak sifatnya juga panas. Makanya dikasih herbal-herbal yang dingin untuk mengatasi katarak. Masya Allah. Ya. Ini rahasia-rahasia yang belum banyak tersingkap. Sudah diajarkan sebagian oleh Nabi dan diajarkan oleh para dokter Arab klasik. Masya Allah. Demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Ibnu Qayyim juga menyebutkan untuk sakit mata juga, untuk kasus mata minus, mata plus, pakai buzr al-basal. Buzrul basal. Apa itu buzr basal? Yaitu biji tengah dari bawang merah. Yaitu di bawang merah, kalau kita kupas terus, ada biji kecil di tengahnya. itu ditumbuk, tentunya tumbukannya semua harus steril, bersih. Tumbuk sampai halus, airnya diteteskan ke mata. Tidak boleh lebih dari 2 pekan. Kalau 2 pekan malah akan menimbulkan kebutaan. Apa fungsinya? Untuk mengikis lapisan katarak. Ya, subhanallah. Untuk mengikis lapisan katarak. 6. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini sebagian faedah. Kemudian wabil jumlah alhasil fahuwa salihun lil kabidi wal ma'idati. Dia sangat baik untuk liver dan untuk lambung. Al barid, yang dingin. Ya. Jahe itu panas. Kalau ada liver dan lambung yang sifatnya dingin, sangat cocok sekali minum jahe. Sangat cocok sekali minum jahe. Ya. Ada orang sakit mah. Ya, ada orang sakit mah tapi dia hobinya panas-panas. Ya, makanan yang panas-panas ini menunjukkan lambung dia dingin. Ya, untuk menguatkan lambung yang dingin itu pakai jahe. Ya, itu pakai jahe. Enggak semua penyakit lambung itu sifatnya panas. Ada penyakit lambung yang sifatnya dingin. Kalau ketemu lambung sifatnya dingin, maka dia pakai jahe. Dengan syarat enggak ada ulcus peptikum. Enggak ada tukak di lambung. Kalau ada tukak di lambung, jeruk nipis enggak boleh. Kalau ada tukak di lambung, jahe enggak boleh. Jeruk nipis cocok untuk lambung yang sifatnya panas. Ada orang sakit mah, sukanya minumnya es. Sukanya dingin-dingin, tapi dia sakit mah. Berarti lambung dia apa? Panas. Pakai jeruk nipis cocok. Tapi kalau lambungnya dingin, cocoknya pakai jahe. Ya, cocoknya pakai jahe. Wa idza ukhidha minhu ma'as sukkar waznu dirhamain bil ma' al har ashala fudulan lazijatan lu'abiyatan wa yaqa'u fil ma'junati allati tuhallil balgham wa tudhibu. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jikalau jahe ini dicampur dengan sukar. Apa artinya sukar? Ya? Hah? Beda ya. Kalau kita saya baca bacanya salah. Sukar. Kalau sukar artinya apa? Ya, sukar artinya sukar. Ada yang bilang susah katanya. Sukar itu penyakit gula. Kalau sukar itu gula. Ya. Kalau disebutkan lafat-lafat sukar di masa lalu artinya apa? Itu artinya kosbus sukar. Artinya apa? Pohon tebu. Jadi di Arab juga ada tebu. Di Arab juga ada semangka, di Arab juga ada timun. Enggak harus impor. Ternyata ada dari masa lalu, bahasa-bahasa ini sudah ada. Ya. Jadi mereka kalau ketika mencampur jahe dengan tebu dicampur, ya, dan beratnya, kadarnya, tebunya, yaitu timbangannya dirhamain bilma alhar. Wallahu alam, dirhamain, ya, artinya dirhamain, saya pasnya nggak tahu, tapi kita dapati literatur bahwasanya dirhamain menurut al Hanafiyah, madhab al Hanafiyah. Dirhamen itu kalau ditimbang-timbang sekitar 3 kilo. Ya, sekitar bukan 3 kilo, 3 gram. Ya, sekitar sekitar 3 gram. Berarti jahe ya, kemudian sama tebu dicampur sekitar 3 gram. Dan dicampur direbus dengan dicampur dengan air panas, dicampur bebarengan, diminum. Itu untuk apa? Mengeluarkan lendir-lendir di dalam tubuh. Kita sering makan gorengan, kita sering makan daging, ada kolesterol, ada trigliserid. Trigliserid ini bahaya. Kalau kita kebanyakan trigliserid, menyebabkan pembuluh darah itu kaku. Ada LDL. Kalau kita kebanyakan LDL, ini nempel di pembuluh darah. Sudah trigliseridnya tinggi, LDL-nya tinggi, sudah kaku, nyumbat lagi. Ini potensi pembuluh darah pecah, potensi stroke, ya. Dan kemudian apa? Tebu dengan jahe sangat manfaat. Untuk apa? Mengeluarkan lendir-lendir tadi, minyak-minyak tadi. Untuk apa? Melelehkan. Tebu sifatnya panas. Makanya tebu untuk orang asma bagus, untuk orang bronkitis bagus, karena sifatnya panas. Campur jahe, panas ketemu panas, sangat panas. Baik sekali untuk orang-orang yang sindrom dingin, ya. Maka ini sangat manfaat untuk apa? Untuk yang banyak lendir. Ada orang banyak lendir, ima lendir keluar ingusan, ima di tenggorokan, ima di lambung, ima di usus, itu ngandung lendir semua, ima juga kotoran di pembuluh darah, itu sangat manfaat dengan tebu dan jahe. Ya, tebu dan jahe. Sudah kita bahas pertemuan sebelumnya tentang tebu. Ya, sekitar 1 tahun lalu yang lebih, ya. Lebih sudah 1 tahun lalu. Tebu, manfaatnya tebu melenturkan peredaran darah. Ya, melenturkan pembuluh-pembuluh darah, melancarkan peredaran darah. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal muziyu minhu harun yabisun yahiju al jima. Dan jahe yang sangat matang, artinya jahe yang sudah matang, bukan jahe yang masih kecil, masih hijau, bukan. Jahe yang sudah matang. Kalau antum lihat di buku terjemah, terjemahnya sangat aneh. Coba antum baca di situ. Di situ wal muziyu diartikan apa? Jahe yang rasanya asam. Mana ada jahe rasanya asam? Dari mana dia menerjemahkan jahe rasanya asam? Ya, dikoreksi di terjemahnya. Disebutkan di situ jahe rasanya asam. Tadi malam dibahas apa maziyu muziyu ini apa? Ternyata jahe yang sangat matang, sudah masak betul di pohonnya. Ya. Jahe yang masak di pohonnya, ya, itu sifatnya harun ya bisun, panas kering. Sifatnya apa? Panas kering. Ya. Kalau tadi jahe yang biasa itu sifatnya panas lembab. Tapi kalau sudah jahenya matang banget, sifatnya panas kering. Ajibnya, teori ini hampir sama dengan teori-teori pengobatan Cina. Hampir sama. Ya, hampir sama. Kemudian yahiju al-jima. Karena sifatnya panas dan kering, contohnya jahe merah. Itu sudah panas kering. Itu sangat manfaat sekali untuk jima. Menguatkan jima. Ya, menguatkan jima, melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh, pompa jantung, ya. Tapi ingat pantangan jahe untuk siapa? Karena sifatnya panas, pantangannya kira-kira untuk penyakit yang sifatnya apa? Jahe sifatnya panas, berarti pantangan untuk penyakit orang-orang yang sindrom apa? Panas. Contohnya apa? Jahe enggak boleh untuk orang darah tinggi. Jahe enggak boleh untuk orang yang kena batu ginjal. Orang kena batu ginjal, lihat, setiap Idul Adha, dokter-dokter spesialis urologi, kalau didata, mereka sering mendapati kasus batu ginjal. Kapan? Ketika Idul Adha. Banyak orang makan kambing, tapi gak diimbangi dengan timun, gak diimbangi dengan lawannya yang dingin. Akhirnya apa? Panas numpuk. Dibikin sate, dibikin gulai, dimakan setengah mateng, udah dengan ala modelnya mereka masak, gak ada penyeimbangnya. Akhirnya apa? Gak heran kalau timbul batu ginjal. Orang kena batu ginjal itu sindrom panas. Kena panas. Makanya orang batu ginjal gak boleh makan cabai, merica, daging kambing, ikan asin, ayam, bebek. Kenapa? Sifatnya panas tambah panas. Gak boleh makan kangkung. Gak boleh banyak makan bayam. Itu contoh-contohnya. Rahimahullah wa rahimahumullah jami'an. Ya. Ini jahe yang betul-betul matang ini untuk apa? Membakar, ya, syahwat jima. Ya. Semua syahwat itu tercela kecuali syahwat laki-laki kepada istrinya. Makanya si istri harus bisa melayani suami. Kalau istri enggak bisa melayani suami, ya, merembet kemana-mana. Merembet ke apa? Suaminya maksiat, matanya jelalatan. Kenapa? Karena gak ditundukkan syahwatnya di rumahnya. Akhirnya matanya berbuat maksiat. Akhirnya apa? Rezekinya berkurang. ya, maksiat bertambah, sering bertengkar suami istri gara-gara apa? Jima. Ya, makanya istri harus bisa mengimbangi, istri harus bisa melayani, disadari. Kalau laki-laki urusannya yang pertama itu adalah jima. Ya, kalau perempuan nggak hubungan intim nggak masalah, yang penting dia ada emas, selesai. Dia menjadi janda sekian tahun, yang penting punya emas, santai. Tapi kalau laki-laki nggak ada pasangannya, dia sudah bergeliat, ya, sampai panas ke otaknya, ya, rambutnya memutih, ya, rambutnya botak. Kenapa? Mendidih otaknya. Nah, demikian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Wa yusakhinu al-ma'idah wal kibid, dan dia untuk menghangatkan lambung dan menghangatkan liver. Ya. Makanya bagus untuk kasus ikterus, penyakit kuning. Penyakit kuning, selain dianjurkan makan yang manis-manis seperti kurma, madu, ya, juga jahe. Ya. Kenapa? Untuk membuka sumbatan-sumbatan di liver, antara liver dan empedu. Sehingga duktus bilirubin, salurannya bilirubin yang tersumbat, yang akhirnya kalau tersumbat, akhirnya yang warna kuning, penghasil warna kuning, permisi pada feses, pada ee, permisi, juga pada pipis, itu tersumbat di situ di liver dan empedu, akhirnya nyebar ke tubuh. Akhirnya tangannya jadi kuning, matanya kuning, skleranya kuning, wajahnya kuning. Kenapa? Ada sumbatan. Jahe ini untuk buka sumbatan-sumbatan. Ya. Jadi bukan hanya makan manis-manis, plus jahe. Menguatkan lambung, juga membuka sumbatan, liver juga menghangatkan liver dan lambung. Masya Allah. Ya. Karena ikterus, penyakit kuning ini sifatnya dingin. Ya. Kemudian, wa yu'inu alal istimra wa yunashifu al-balgham al-ghalib alal badan, dan untuk mengeringkan lendir-lendir yang banyak numpuk di tubuh, yang tadinya lendir yang sifatnya lembab dikeringkan. Wa yazidu fil hifdh, untuk menambah hafalan, untuk menambah hafalan. Ini sudah ma'ruf di negeri Arab, ya, ada beberapa makanan yang untuk menambah daya konsentrasi dan hafalan, di antaranya jahe, kismis, madu, luban. Luban itu getah pohon di Arab, ya. Kemudian kalau di negeri kita, ginkgo biloba. Kemudian juga bisa pakai lu'abun nahl, air liur lebah atau propolis. Itu untuk menambah hafalan. Yang mengurangi hafalan, di antaranya mengurangi hafalan apa? Makanan yang rasanya masem-masem. Jeruk nipis, asam jawa, apel, itu mengurangi hafalan. Makanya Syekh Mukbil rahimahullah enggak suka makan apel. Kenapa? Karena mengurangi hafalan. Takut hafalannya berkurang. Ingat, jangan dibilang makruh atau haram. Ya. Enggak suka saja, hanya mengambil sebab biar hafalannya tetap kuat. Ya, biar hafalannya tetap kuat. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kemudian wa yazidu fil hifdh wa yuwafiqu burdal kabidi wal ma'idah, cocok untuk liver dan cocok untuk lambung. Wa yuzilu ballataha al haditha min aklil faqih min anil an aklil faqih, dan dia jahe ini cocok untuk lembab atau basahnya kelembapan yang ada di dalam tubuh karena apa? Banyak makan buah-buahan. Setelah banyak makan buah, yang buah itu rata-rata banyak cairannya, basah di dalam tubuh, ya, maka perlu dihangatkan. Kalau kebanyakan makan buah yang rata-rata sifatnya dingin, tubuh kita basah terus, ya sudah, bisa jadi akan timbul apa? Sindrom dingin. Seperti kita katakan, kalau kita sehat, tubuh kita di tengah. Kalau kebanyakan kombinasi makan panas ketemu panas, akan timbul penyakit sindrom panas. Kalau kebanyakan dingin ketemu dingin, sindrom muncul penyakit sindrom dingin. Seperti apa? Vertigo, migrain, kemudian apalagi tadi? Asma, kemudian rematik, kemudian bronkitis, ya, contohnya impotent, ya. Kenapa? Kebanyakan dingin-dingin. Makanya kalau sudah kena dingin ketemu dingin, dinetralkan berikutnya dengan jahe. Jahe itu panas, biar kembali ke tengah. Seimbang lagi. Nah, sebaliknya kalau sindrom panas, kebanyakan penyakit kebanyakan mengkonsumsi panas ketemu panas, akhirnya sindrom panas. Dari panu, kadas, kurap, wanita keputihan, kemudian sindrom panas, kolesterol, asam urat, kencing manis, kemudian ujung-ujungnya kanker misalkan. Maka cari apa? Herbalnya yang sifatnya dingin biar kembali ke tengah. Ya. Nah, maka kebanyakan buah-buahan akan menjadi basah. Yang basah ini perlu dikeringkan. Dikeringkan dengan jahe. Yang mana sifatnya jahe, apalagi jahe yang sudah matang, harun ya bisun. Panas, kering. Panas, kering. Wa yutayyibu an-nakha. Dan jahe ini, ya, jahe ini untuk apa? Untuk menjadikan aroma enak. Makanya jahe itu wangi. Kenapa jahe wangi? Karena di kandungan jahe mengandung aril alkans. Ya. Saya enggak tahu bahasanya yang benar bacanya gimana. Pokoknya demikian, ya. Kandungan jahe juga mengandung gingenol, ya, gingenol, ya. Kandungan ini sifatnya panas yang ada pada jahe. Ini yang untuk membantu proses metabolisme, mempercepat pencernaan, ya, pada jahe. Dan jahe ini dengan kandungan yang ini, ya, untuk mencegah jaltoh. Apa itu jaltoh? Pembekuan dalam darah. Sehingga timbul, makanya disebut penyakit jaltoh. Penyakit jaltoh atau stroke. Ya, penyakit jaltoh atau stroke. Ya, makanya jahe ini sangat bagus untuk apa? Mengencerkan darah diantaranya. Mengencerkan darah. Bisa pakai pegagan untuk mengencerkan darah, penggantinya aspirin, ya, penggantinya warfarin, penggantinya pembeku, pengencer darah, pakai jahe, pakai pegagan, ya, pakai jahe, pakai pegagan. Kemudian jahe juga sebagai mudad iltihab, yaitu sebagai antiinflamasi. Kalau ada radang, cocok pakai jahe. Karena radang itu apa? Biasanya seperti radang, contohnya pada apa? Kasus rematik, sindrom dingin, jahe panas. Makanya dia sebagai anti radang. Dia sebagai anti radang. Dia juga manfaat untuk orang wanita yang nyeri ketika haid. Nyeri ketika haid juga pakai jahe. Ya, pakai jahe. Dan kandungan pada jahe pula, ya, jahe ini bagus juga untuk apa tadi? Syaqiqah dan migrain. Untuk nyeri separuh, ya, atau vertigo, ya, atau vertigo itu pakai jahe. Karena apa? Karena sebabnya tadi angin yang berlebihan di dalam tubuh, angin yang menumpuk. Jahe untuk mengusir angin. Bekam juga untuk mengeluarkan angin, mengeluarkan angin. Barakallahu fikum. Manfaat jahe, wallah, sangat banyak sekali, ya. Masih banyak manfaat yang lainnya. Kita baca sebagian saja, ya. Di antaranya manfaat jahe adalah untuk melebarkan pembuluh darah, melenturkan pembuluh darah. Juga di antara manfaatnya jahe adalah untuk mengurangi nyeri ketika haid. Juga di antara manfaatnya adalah untuk meningkatkan metabolisme, ya. Juga menguatkan saraf-saraf, ya. Juga dia meningkatkan al-jihaz al-manna'i, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Orang yang sistem kekebalan tubuhnya drop, sedang down, ya, sifatnya apa kira-kira? Dingin. Makanya pakai jahe untuk naikkan imun boosternya, pakai jahe untuk menaikkan. Dan di dalam ilmu kedokteran modern, sistem kekebalan tubuh sesuai dengan istilah mereka beda-beda. Ada imunoglobulin B, ada imunoglobulin E. Biasanya kalau eksema atau alergi atau masalah pada kulit, itu yang masalah imunoglobulin E. Intinya sama, naikkan kekebalan tubuh. Naikkan kekebalan tubuh, ya. Nah, kemudian yukawwi al-hormonat wadam, dia menguatkan hormon, ya. Menguatkan hormon munasyid lidaura ad-damawiyah, melancarkan peredaran darah. Kemudian yang belum kita baca dari manfaatnya, uh, untuk pandangan mata, menjernihkan mata tadi sudah kita sebutkan. Juga dia manfaat untuk yanfa'u min sumumil hawam. Min sumumil hawam. Dia manfaat untuk racun-racun hewan. Ya, racun-racun hewan bermanfaat. Wa yanfa'u minal haram, dan bermanfaat untuk orang-orang yang sudah tua. Orang-orang yang sudah sepuh. Ya, di atas umur 60 tahun konsumsi jahe terus. Kenapa? Untuk menguatkan sarafnya. Biasanya orang-orang kalau sudah tua di atas 60 tahun yang tadinya masih muda, pembuluh darah nongol. Kalau sudah tua, pembuluh darah mengecil. Itu menunjukkan apa? Semakin sempit. Ya, makanya pakai jahe untuk tetap menjaga dia. Biar tua tetap awet tua. Ya. Minimalnya tuanya enggak tambah cepat, ya. Nah, minimalnya mengulur, ya. Nah, subtakdir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mengambil sebab-sebab agar tetap sehat. Kemudian yanfa'u al-kila wal mathana wal ma'ida al-barida wa yudawwir al-bul. Dia untuk mencuci atau membersihkan saluran perkemihan. Ya. Tapi tadi pantangannya apa? Kalau sudah ada batu jangan. Artinya membersihkan ya kotoran-kotoran. Tapi kalau sudah terbentuk batu jangan. Ya. Kemudian dia juga bagus untuk li'ilaji bahatis saud. Orang yang suka berdehem. Itu bahatis saud namanya. Kebiasaan dia. Nah, sering gitu. Itu pakai jahe. Ya, pakai jahe. Kemudian litadhhiril hanjarah wal qasbati al hawaiyah wa li'ilaji su'al wa tardil balgham. Dia bagus untuk membersihkan tenggorokan, kerongkongan, membersihkan saluran pernafasan, dan dia sebagai obat untuk obat batuk dan untuk mencairkan lendir-lendir, memecahkan lendir. Ada batuk yang berdahak. Kadang permisi, ada dahak yang dahaknya sampai permisi akramakumullah ijo banget. Nempel di bronkus, nempel di paru-paru. Ya, nempel di tenggorokan, mau dikeluarkan susah. Ini pakai jahe untuk menghancurkan, untuk memecahkan, untuk mengencerkan. Ya, untuk mengencer sebagai pengencer dahak. Di antaranya pakai jahe. Juga dia untuk mengobati al-qalaq wa twitter al-asabi. Untuk orang yang suka gelisah. Untuk orang yang cepat marah. Ternyata untuk memperbaiki saraf dia. Ya. Dan dia untuk menguatkan saraf. Kenapa? Pada jahe ternyata mengandung vitamin B6. Berarti jahe juga cocok untuk orang yang telinganya tinnitus. Telinganya sering berdenging. Ima karena dia minum obat, satu obat kimia, ya, baik itu obat TBC atau obat darah tinggi, sehingga kehilangan sebagian vitamin, akhirnya telinganya berdengung. Kenapa ya kok telinga saya berdengung? Pakai solusi ini. Banyak makan pisang, karena pisang juga mengandung kalium, tinggi kalium, juga potasium, bagus untuk jantung, dan dia juga banyak mengandung vitamin B6, sehingga mengatasi dengungan di telinga. Ya, juga termasuk pakai jahe. Pakai jahe, minumannya, buahnya pakai pisang. Ya, buahnya pakai pisang. Kemudian disebutkan dalam pembahasan penelitian ya bahwasanya jahe itu sangat manjur fa'alun lil ghatayan. Sangat manjur untuk orang yang mual-mual. Orang mual-mual, baik mual mau naik kendaraan, baik mual-mual memang perutnya sedang ada masalah, ya, jahe ini sangat bagus, ya. Ataupun mual karena cacingan juga bagus. Pernah kita pakai jahe campur dengan minyak bawang putih, ya, kemudian dicampur dengan minyak abadu soda, ya, ini pada sifatnya panas semua. Dikonsumsi, ya, setelah dikonsumsi, masya Allah, orangnya langsung cerita esok harinya. Setelah saya minum apa yang kamu nasihati, permisi, permisi, akramakumullah, permisi ya. Dia cerita apa? keluar cacing kermi sebanyak ini. Cacing kermi keluar. Setelah apa? Pakai jahe, habatus sauda, dan bawang putih yang sudah diperas. Ini masya Allah, cacing kerminya pada keluar. Ya, dan tidak menimbulkan efek samping. Tidak menimbulkan efek samping. Kemudian ini jahe ini sangat manjur untuk ghatayan, untuk mual-mual, karena dia mengandung yaitu vitamin B6. Mengandung vitamin B6. Ya, ini adalah obat yang cepat sekali untuk mengatasi mual. Untuk mengatasi mual. Kenapa? Karena jahe sangat cepat diserap di usus. Ya, sangat cepat diserap. Kemudian di antara manfaat jahe adalah mufarrih wa munaish. Makanya cocok untuk orang yang muda tersinggung, ya, cocok pakai jahe. Ya, cocok pakai jahe. Dia ini mufarrih, bikin orang selalu riang gembira. Merangsang endorfin keluar. Dan munaish membuat apa? Bikin kantuk. Ya, membuat apa? Rasa ngantuk dan tenang. Nah, pakai jahe. Nah, kalau minum kopi pakai jahe gimana? Nah. Kemudian berikutnya, litaqwiyati al-jism wa linashat wa hasthit taqah at-tanasuliyah wa mukafaha al-amrad wa tajannub al-wahan wal-khumul. Jahe ini sangat bagus untuk menguatkan tubuh, untuk menimbulkan semangat, juga memberikan kekuatan apa? Tanasuliyah. Tanasuliyah itu apa? Organ bagian apa? Produksi. Organ dan saluran reproduksi. Jahe bagus. Kalau ada orang misalkan pada tuba falopinya sempit, ada sebagian ibu-ibu enggak hamil-hamil. Ya. Kenapa? Karena tuba falopinya sempit. Kenapa? Karena sekian lama dia menjadi perawan. Sudah umur 40 tahun enggak nikah-nikah. Ketika sudah mendapat jodoh enggak hamil-hamil. Kenapa? Ternyata tuba falopinya karena jarang dirangsang, akhirnya sempit. Enggak perlu ditiup. Ya, pakai jahe sangat manfaat. Begitu pula kaum laki-laki. Sebagian kaum laki-laki terjadi varikokel. Saluran spermanya sempit. Ya, sehingga sperma enggak lancar keluar. Keluar-keluar sudah dalam keadaan mati. Keluar-keluar sudah dalam keadaan lemes. Belum sempat ketemu ovum, sudah kelepek-kelepek mati di jalan. Kenapa? Salurannya sempit. Dan ini menimbulkan rasa sakit. Pakai jahe bagus. Ya. Bukan jahe dibelonyoin di skrotumnya, di telurnya, bukan, tapi jahenya diminum. Nah, demikian rahmani wa rahmakumullah. Ya. Kemudian juga manfaatnya adalah untuk mengatasi khumul, orang yang lemes, malas, hawanya malas, enggak sulit apa? Mager. Malas gerak, maunya PW terus. Posisi enak terus maunya. Ya. Nak, ayo nak, cuci piring. Ntar bu, nanti aja bu. Nak, ayo nak. Ya, lakukan ini, aktivitas ini nggak mau. Kasih jahe. Ya, sangat bagus untuk merangsang, untuk membuat dia semangat, membuat rasa senang juga. Ya, pakai jahe sangat manfaat. Kemudian litadhiri al-ma'idah wa taqwiyatiha. Ya, untuk menguatkan, untuk membersihkan lambung. Karena lambung itu ada lendir-lendir. Lambung itu ada sisa-sisa makanan, apalagi kalau makannya jorok. Ya. Jorki yang dimakan. Ya. Akhirnya lambungnya bermasalah. Ya, sehingga apa? Perlu untuk dibersihkan sesekali. Pakai jahe membersihkan lambung. Ya, pakai jahe menguatkan, membersihkan, memberikan aroma yang wangi, masyaallah. Ya. Banyak sekali manfaatnya. Kemudian juga untuk apa? Menguatkan lambung dan mulayyin li ilajil imsak. Untuk orang yang konstipasi dibikin lunak. Ya, orang sulit buang air besar itu dibikin lunak karena dia melunturkan usus juga. Ya. Kemudian walil maghz. Maghz itu seperti kolik, nyeri kolik, kolik abdomen. Itu bagus minum jahe. Kemudian juga manfaat jahe li fathi syahiyatul ta'am, ya, untuk meningkatkan apa, nafsu makan, syahiyatul ta'am. Anak kecil biasanya enggak nafsu makan, pakai jahe, kasih jahe, ya, biar suka, kasih campuran madu biar manis, ya. Nah, ini sangat efektif sekali untuk menambah nafsu makan. Wali ilaji usrul hadam, dan untuk kasus undigested food, untuk orang yang gangguan pencernaan, bagus juga pakai jahe. Dan jahe ini untuk menghangatkan badan dan untuk melawan penyakit-penyakit di musim dingin. Seperti apa? Seperti influenza, seperti ISPA, infeksi saluran pernapasan akut atau atas, ya, seperti kedinginan, ya. Ini jahe bagus untuk musim dingin. Ya, makanya orang-orang Eropa di antaranya Belanda menjajah negeri kita karena terangsang dengan apa? Dengan bawang, jahe dan hasil kekayaan alam yang ada di negeri kita. Kenapa? Karena mereka di negeri yang dingin. Di sini banyak herbal-herbal yang sangat bonafit untuk dibawa ke sana. Di antara sebab-sebab mereka menjajah negeri kita. Nah, kemudian dia bagus untuk lidik nafs ar-rabu, untuk sesak nafas karena asma. Ya, sesak nafas karena asma. Kemudian juga dia untuk menguatkan litasallubi al-mafasil wal faqarat warumatizm. Dia untuk menguatkan, mengeraskan sendi-sendi, menguatkan sendi, untuk menguatkan faqarat, tulang belakang, vertebrae, warumatizm dan kasus rematik. Ya. Jahe ini masya Allah, ya. Jika pada posisinya pas terapinya sangat bermanfaat. Kemudian li taqwiyatil qalb wa tanshitid daurah ad-damawiyyah wa idza bihi. Dia menguatkan jantung pula. Dia juga menguatkan jantung, selain menguatkan lambung, dia menguatkan jantung dan untuk melancarkan peredaran darah dan untuk menghancurkan, ya, kolesterol, menghancurkan kolesterol. Sudah kita sebutkan tadi, di antara juga manfaat jahe untuk safratul wajah, wajah yang warna kuning, yaitu ikhtirus, penyakit kuning. Ya, kenapa timbul penyakit kuning? Sudah kita sampaikan tadi, karena ada sumbatan-sumbatan di liver, di empedu. Ya, di situ ada sumbatan apa? Sulcus atau ductus bilirubin, jaluran-jaluran untuk, yaitu warna kuning, yang untuk menghasilkan kuning pada tinja ataupun air kencing, tersumbat di situ sehingga dia nyebar, karena salurannya tersumbat, nyebar ke apa? Ke jari-jari, ke wajah, ke bibir, ke sklera, ke mata, ke konjungtiva, ya. Akhirnya warnanya kuning. Makanya jahe untuk membuka sumbatan. Ingat, jahe untuk membuka sumbatan pada liver dan empedu. Bagus sekali untuk kasus penyakit kuning. Selain dianjurkan untuk makan manis-manis, juga konsumsi jahe. Kemudian juga dia untuk mengobati libayadil ain, ya, libayadil ain, untuk mengobati apa? Katarak. Untuk mengobati katarak, bagus juga konsumsi minum jahe, karena diantaranya untuk melebarkan peredaran darah. Taib. Jahe juga bagus untuk erkun nasa. Erkun nasa itu nyeri pinggang. Sebagaimana kita sudah kita bahas, pengobatan erkun nasa sekiatika itu selain ekor kambing, ya, juga bagus pakai jahe. Kenapa Nabi pakai ekor kambing ketika orang kena sekiatika? Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, hadis yang sahih, ilaju erkun nasa al-aliyatul kibsh al-a'rabiyah, ya. Obatnya nyeri pinggang atau sciatica, ya, sciatica itu adalah ekor kambing, kambing Arabia. Arabia itu kambing gibas, kambing domba. Kenapa? Karena ekornya kambing domba itu lebih besar, lemaknya lebih banyak. Adapun kambing-kambing kacang, kambing Jawa, ya, kambing Sunda, kambing itu ekornya kecil-kecil. Tapi kambing gibas ekornya banyak lemaknya. Itulah yang dipakai. Kenapa? Nyeri pinggang ini sifatnya dingin. Ekor kambing sifatnya panas. Diteliti oleh para dokter, ya, ternyata pada ekor kambing mengandung prostaglandin. Yang fungsinya prostaglandin adalah untuk anti nyeri juga anti inflamasi. Mengurangi nyeri juga mengurangi radang. Ya, masya Allah. Jahe sifatnya panas, nyeri pinggang tadi sciatica, ya, juga termasuk kasus dingin. Berarti panas dingin, panas dingin. Masya Allah, ya. Fawaid yang sangat banyak kalau kita mau praktek, ya. Kemudian itu saja dah. Sudah jam 8. Nah, sudah terlalu larut, ini saja, ya. Mari Pak, ada pertanyaan. Monggo.